Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal hadyi hadyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dalalah wa kullu dalalah finnar. Ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'a, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas nikmatnya. Di antara nikmat yang kita rasakan sekarang ini, nikmat sehat, nikmat waktu luang, kesempatan yang baik sehingga kita dimudahkan untuk mendatangi rumah Allah dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah, sholat mahli berjamaah, dan dilanjutkan dengan bermajlis dalam rangka zikrullah, berkumpul di majlis zikir, majlis yang untuk mengingat Allah, mengingat agama Allah, perintah dan larangan Allah, mana yang halal, mana yang haram, sehingga seorang hamba akan mengetahui hak-hak Allah yang wajib ditunaikannya. Ini semualah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan majlis ini Allah menurunkan ketenangan pada hati-hati kita. Kanilah kenikmatan juga di saat seorang hamba diberi ketenangan dalam hidupnya. Tidak gelisah, tidak ada rasa takut, rasa sempit. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaknya kita banyak-banyak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, jika kalian bersyukur atas nikmat Allah, maka aku, kata Allah, akan menambah nikmatnya. Tapi kalau kalian kufur, kufur nikmat, tidak mau menyandarkan nikmat kepada Allah, tidak mau mengakui itu nikmat dari Allah, apa yang dia rasakan, apa yang dimiliki, atau tidak mau menggunakan nikmat ini untuk di jalan Allah, di dalam yang Allah ridhoi, maka Allah memberi ancaman, inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya azabku, kata Allah, sungguh-sungguh pedih. Ikhwana fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Kesempatan yang baik ini kita manfaatkan untuk melanjutkan pelajaran kita membaca kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Kita masih dalam bab Tahrimul Kibri wal Ijab, bab diharamkannya sifat kibir, merasa tinggi terhadap orang lain, merasa tinggi sehingga menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Wal ijab, yaitu ujub, melihat dirinya mempunyai kelebihan sehingga bangga diri. Inilah sifat yang tercela, yang diharamkan, dan ini bukan sifatnya ahlul jannah. Pada pertemuan yang sebelumnya telah kita baca beberapa dalil yang disebutkan oleh muallif rahimahullah dari ayat-ayat Al-Qur'an. Setelah itu beliau menyebutkan dalil-dalil dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana biasa ini metode beliau di dalam menyusun kitab Riyadhus Shalihin. Beliau setelah menyebutkan bab, menyebutkan dalil dari ayat Al-Qur'an. Setelah itu baru hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pada malam ini kita akan mengawali memasuki hadis-hadis yang disebutkan oleh muallif rahimahullahu taala dalam bab ini. Qala muallif Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu taala wa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala yadkhulul jannata man kana fi qalbi misqalu dzarratin min kibrin. Faqala ar-rajul inna ar-rajula yuhibbu ayyaktuba saub ayyakuna afan ayyakuna saubuhu hasanan wa na'luhu hasanah. Qal inna Allah jamilun yuhibbul jamal al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Rawahu Muslim. Qala mu'allif batarul haq daf'uhu wa radduhu ala qailihi. Wa hum tunnas ihtiqaruhum. Berkata pengarang kitab Riyadhus Shalihin Abu Zakaria Yahya bin Sharf yang masyhur dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia. Minas sabiqin al-awwalin, termasuk dari kalangan orang-orang yang awal masuk Islam. Di antara keutamaan beliau, betis beliau, walaupun kecil tapi lebih berat di surga nanti daripada Gunung Uhud. Beliau masuk dengan Ibnu Ummi Abdih. Dan beliau termasuk sahabat yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sering mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga orang-orang Ansar menganggap bahwa Ibnu Abdullah bin Mas'ud adalah kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak keutamaan beliau. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat dzarrah. Dzarrah sebagian mengartikanlah namlah sahirah, semut kecil. Ada yang mengatakan dzarrah adalah sesuatu molekul yang paling kecil. Ada istilah atom. Yang jelaslah dzarrah inilah melambangkan sesuatu yang sangat kecil. Ini dzarrah. Ada yang mengatakan dzarrah adalah biji dzarrah. Biji yang sangat kecil. Maka tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah berupa kibir. Kibir secara bahasa sudah kita lalui ketika memasuki bab ini. Itu merasa besar. Faqala rajul, maka ada seorang mengatakan, sesungguhnya ada seseorang yang cinta pakaiannya itu bagus atau senang pakaiannya itu bagus dan sandalnya bagus. Apakah ini kibir? Qala, beliau menjawab, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah jamil. Allah itu bagus. Mencintai hal-hal yang bagus. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Adapun kibir itu, ini kibir secara istilah syar'i, dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah batrul haq. Yang dimaksud batrul haq kata muallif daf'uhu, menolak kebenaran atau membantah kebenaran dari yang mengucapkannya, yang menyampaikannya. Wa hum tunnas, adapun hum tunnas adalah ihtikaruhum, yaitu merendahkan manusia. Ini makna kibir. Adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Di dalam hadis ini ada beberapa permasalahan. Adapun hubungan hadis dengan bab wadih, yaitu hadis ini menjelaskan tentang makna kibir. Hadis ini menjelaskan tentang pengertian kibir, yaitu batarul haq wa hum dunas. Wadih insyaAllah. Permasalahan yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebelah dzarrah berupa kibir, sombongan. Jadi tidak masuk surga. Berarti dinafikan dulu dukhulul jannah. Dinafikan masuk surga bagi orang yang di dalam hatinya ada kibir, kesombongan. Apabila kibir yang ada pada hati seseorang ini, kibir yang menjadikan tidak iman, yaitu kibir lawan dari iman, yaitu kibir yang menjadikan kufur, menolak kebenaran, ini wadih. Berarti orang kafir tidak akan masuk jannah. Seperti kibirnya iblis, laknatullah, sehingga tidak mau mengamalkan perintah Allah untuk sujud kepada Adam. Dan dia termasuk minal mustakbirin, orang-orang yang sombong. Istakbar. Atau kibirnya Fir'aun, sehingga menolak kebenaran yang dibawa oleh Musa alaihissalam. Kibirnya para mukadzibin, pendusta, para rasul, yang sehingga mereka menolak kebenaran. Ini wadih, la yadkhulul jannah. Tidak akan masuk surga selama-lamanya. Bibirnya ahlul kitab, sehingga setelah datangnya rasul yang terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka sebenarnya telah mengetahui dalam kitab-kitab mereka akan datangnya rasul yang terakhir, dan mereka tahu nanti rasul akan hijrah ke Yathrib, ke Madinah, sehingga di antara orang-orang kitab ada yang hijrah ke Madinah menunggu datangnya rasul yang terakhir. Tapi setelah datangnya apa yang mereka tunggu, lalu mereka sombong, tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh rasul yang terakhir, maka kafir, la yadkhulul jannah. Atau kibir-kibir yang lain, menolak kebenaran yang harus diimani, sehingga menolak kebenaran, maka menjadikan dia itu kufur, maka ini la yadkhulul jannah. Yang kedua adalah la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir minal mu'minin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada seberat dzarrah berupa kibir dari kalangan orang yang beriman. Jadi orang dari kalangan orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kibir. Ini bagaimana? Apa juga layat hulul jannah? Karena hadisnya, sorry, layat hulul jannah. Maka tentunya dalam masalah ini perlu dipahami sesuai dengan prinsip ahlu sunnah wal jamaah. Maka makna hadis ini, apabila berkaitan dengan orang-orang yang beriman, yang di dalam hatinya ada kibir, maka tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada seberat zarrah berupa kibir. Dari kalangan orang-orang yang beriman, apabila Allah membalas kibirnya. Sampai Allah membalasnya dengan menyiksanya, setelah itu baru masuk surga. Maka sebelum disiksa, ketika Allah akan menyiksa kibirnya, maka tidak akan masuk surga. Ini maknanya. Maka tidak akan masuk surga jika Allah membalas kibirnya sampai dibalas kibirnya itu, yaitu sampai disiksa. Setelah itu baru masuk surga karena mempunyai iman. Maka yang dimaksud la yadkhulul jannah di sinilah la yadkhulul jannah ibtidaan. Tidak masuk surga langsung. Nah ini. Tapi mengalami siksaan dulu. Siksaan kibirnya itu. Kecuali kalau Allah mengampuni. Nah ini. Kecuali kalau Allah mengampuni. Masalah yang kedua, bahwasanya kibir min akbari dzunub, termasuk dosa besar. Karena kibir ini disertai dengan ancaman, wa'id. Maka setiap dosa, soal larangan yang disertai dengan ancaman di akhirah dengan nar atau hukuman di dunia atau disertai dengan laknat, maka inilah dosa besar. Adapun dosa besar adalah apabila pemiliknya tidak bertobat, lalu dia meninggal membawa dosa besar ini di bawah kehendak Allah. Jika Allah menghendaki, Allah menyiksanya. Jika Allah menghendaki, Allah mengampuninya. Masalah berikutnya, adalah kibir ini maratib. Bertingkat-tingkat. Bobotnya, miskolnya. Ada miskola zarrah minal kibir. Berarti kibirnya berat, ada yang seberat zarrah. Tapi walaupun kibir itu seberat zarrah, akibatnya besar. Diancam lahir khulul jannah, ancaman. Walaupun kibirnya itu miskalu zarrah. Seberat zarrah. biji yang sangat kecil, atau sesuatu yang sangat kecil. Tapi sesuatu yang sangat kecil berupa kibir, ini besar akibatnya, besar konsekuensinya. Nah ini, yaitu diancam lahir hulul jannah. Masalah yang lain yang bisa kita ambil, mencintai sesuatu karena tabiat yang itu halal, makanya sesuatu yang dibolehkan. Bukan dari kibir. Selagi hatinya tetap tawaduk mau menerima al-haq dan tidak merendahkan orang lain. Nah ini. Orang mencintai pakaiannya bagus. Mencintai sandalnya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Ini tabiat. Tabiat manusia. Dan itu adalah perkara halal. Pakaian yang bagus, pakaian yang halal. Tentunya. Sandal yang bagus adalah sandal yang halal. Rumah yang bagus adalah yang halal. Belinya halal, bangunnya dari harta yang halal. Kendaraan yang bagus, ini tabiat. Yang semacam ini tidak termasuk kibir. Apabila hati orang tersebut tetap tawaduk menerima al-haq dari siapapun. Dan tidak menjadikan merendahkan orang lain. Yang mungkin di bawah dia bajunya. Yang mungkin di bawah dia sandalnya. Yang mungkin di bawah dia pak rumah dan kendaraannya dan yang lainnya. Dia tidak merendahkan. Ataupun dalam masalah ilmu umpamanya. Ataupun dalam amalan. Dia tentunya orang senang. Rumahnya bagus, kendaraannya bagus, pakaiannya bagus, sandalnya bagus. Orang juga senang ilmunya itu banyak. Melebihi dari yang lain, amalannya banyak, ini hal yang tabiat. Tapi jangan sampai kesenangan yang seperti itu lalu merubah hatinya menjadi menolak al-haq. Karena mungkin yang membawa di bawah dia, karena yang membawa al-haq ini adalah kalah dengan dia. Atau pakaiannya mungkin lebih jelek kepada dia. Atau mungkin orang yang di bawah dia bukan membawa al-haq, tapi direndahkan. Yang semacam ini menjadi kibir. Maka masalah berikutnya, al-kibir asluhu fil batin. Ya. Kibir ini asalnya lah di hati. Bukan di zahir yang kelihatan. Bukan. Kibir itu bukan di pakaiannya bagus. Bukan di sandalnya bagus. Bukan di rumahnya bagus. Kendaraannya bagus. Bukan. Ini. Tapi al-kibir fil qalb. Ini sudah kita singgung pada awal memasuki bab ini. Asalnya kibir adalah di hati. Ini. Maka ketika orang berpakaian bagus, orang sandalnya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Ini bukan kibir. Lalu ada orang senang itu. Itu bukan kibir. Itu tabiat. Karena sesuatu yang dibolehkan. Dicintai. Lah apabila perkara yang zahir yang dia miliki lalu mempengaruhi hati. Ya ini. Lalu mempengaruhi hati. Sehingga umpamanya dia punya pakaian bagus, dia senang pakaian bagus, dia pakai pakaian bagus, lalu melihat temannya jelek, lalu merendahkan. Nah ini sudah kibir. Berarti di hati. Mempengaruhi hati. Dia pakai sandal bagus. Bukan kibir. Dia ketika melihat temannya sandalnya jelek, lalu mempengaruhi hatinya untuk merendahkannya. Nah, ini baru muncul kibir. Baru ini muncul kibir. Atau dia mungkin punya rumah bagus. Punya kendaraan bagus. Itu bukan kibir. Dia senang dengan rumah bagus. Kendaraan bagus. Itu bukan kibir. Lihat apabila itu semua mempengaruhi hatinya. Sehingga merendahkan orang yang rumahnya jelek. Walaupun belum terucap, baru merendahkan. Ini sudah kibir. Lebih terucap, ah, rumah kok kayak gitu. Kalau saya itu enggak mau. Nah, terucap, ini kibir. Pakai gua kayak gitu, kalau saya enggak mau pakai untuk keset sudah. Umpamanya. Ini terucap, kibir. Sudah kibir, karena apa? Khamtun nas. Sudah masuk dalam khamtun nas. Maka ketika seorang mengatakan, ya Rasul, ada orang senang pakaian bagus. Sandal bagus. Seolah apakah itu kibir? Rasul mengatakan, deh. Innallahi jamil yuhibbul jamal. Itu semua adalah perkara yang dibolehkan. Bahkan Allah itu bagus dan mencintai perkara bagus. Sekarang ada orang pakaiannya bagus, sandalnya bagus, rumahnya bagus, kendaraannya bagus. Dalam rangka menampakkan nikmat Allah. Memperlihatkan ini Allah memberi nikmat kepada saya. Sebagai bentuk syukurnya kepada Allah. Ini Allah mencintai. Allah mencintai. Kenapa? Menampakkan Allah cinta kepada seorang hamba yang menampakkan nikmat Allah yang diberikan kepadanya. Allah mencintai. Maka Rasul menjawab, innallaha jamil yuhibbul jamal. Masalah berikutnya. Yang bisa kita ambil dari sini. Takutnya para sahabat. Ketika Rasul menyampaikan. La yadkhulul jannah. Man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibir. Lalu seorang yang mencintai. Sandal bagus, pakaian bagus, khawatir jangan-jangan ini kibir. Ini menunjukkan takutnya para sahabat. Adapun orang ini enggak sebutkan qala rajul, innar rajul. Qala rajul di sini enggak disebutkan siapa namanya. Tapi para ulama menjelaskan, ada yang mengatakan namanya adalah Malik bin Murarah. Ada yang mengatakan namanya Rabi'ah bin Amir. Ada yang mengatakan namanya Suwad bin Amr. Dan ada yang menyatakan yang lain. Ada yang mengatakan Mu'ad bin Jabal. Ada yang mengatakan Abdullah bin Amr bin Ad dan yang lain. Tapi dia sebutkan nama ini tidak memadrotkan hadis. Naam. Tapi yang kita ambil di sini adalah takutnya para sahabat. Ketika Rasul menjelaskan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarrah min kibir, khawatir jangan sampai dalam hatinya ada kibir lalu tidak masuk surga. Sehingga ketika ada seorang yang mencintai pakaian bagus, sandal bagus, bertanya, apakah ini termasuk kibir ya Rasulullah? Nah ini. Ini para sahabat. Karena orang yang beriman, maka dengan kebaikan yang mereka melakukan, masih ada rasa kekhawatiran terhadap dirinya dari adab Allah. Berbeda dengan orang munafik. Dengan keburukan yang dilakukan, dia merasa aman dari makar Allah. Nah, ini bedanya. Ini perbedaan orang beriman dengan orang munafik. Orang yang beriman, kebaikannya banyak. Melakukan berbagai kebaikan. Tapi dalam hatinya masih ada rasa khauf, rasa khawatir. Jangan sampai kebaikan yang tidak diterima oleh Allah. Berbeda dengan orang munafik, dengan keburukan yang mereka lakukan, dengan makar-makar yang mereka lakukan, dengan kejahatan yang mereka lakukan, tapi mereka merasa aman dari makar Allah. Ini orang munafik. Maka Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, walaupun telah dipersaksikan sebagai alul jannah, masih mengkhawatirkan dirinya. Jangan sampai terjangkiti penyakit nifaq. Sehingga mendatangi Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu dan menanyakan, ya Hudzaifah, apakah Rasulullah SAW menyebutkan nama saya termasuk dari kalangan orang munafik? Wah, kekhawatiran. Kekhawatiran para sahabat radhiyallahu anhu karena keimanan. Ini. Tidak merasa aman dari makar Allah. Karena tidak ada yang merasa aman dari makar Allah kecuali orang yang rugi. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini, Al-Jamil termasuk nama Allah. Inna Allah Jamil yuhibbul jamal. Dan nama Allah mengandung sifat Allah. Dan juga asarnya dari sifat Allah itu, yaitu mencintai jamal, mencintai kebagusan. Nah. Seperti inna Allah thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sesungguhnya Allah thayyib tidak menerima kecuali yang thayyib. Ini asar dari nama dan sifat Allah, maka Allah tidak menerima kecuali yang baik. Allah Tawwab, Maha menerima tobat, maka mencintai orang yang bertobat. Di dalam hadis ini juga diambil pelajaran tentang definisi kibir. Nah ini, sebagaimana tadi, ini definisi yang jami' mani'. Kibir berkaitan dengan kebenaran, al-haq, yaitu menolak. Yang kedua, kibir berkaitan dengan makhluk Allah, yaitu hamd. Hamtu, ihtikar. Dan ini saling melazimkan, talazum. Biasanya orang karena sudah merendahkan orang lain, akhirnya menolak al-haq. Karena sudah hamtun nas. Dia merasa tinggi, merasa lebih dibanding yang lainnya. Lalu melihat orang lain di bawahnya, sehingga dia menolak al-haq. Maka dua hal ini yang menjadi kandungan makna kibir, yaitu batrul haq wa humtun nas, satu dan yang lainnya saling berkaitan. Kadang-kadang manusia karena merasa lebih sehingga menolak al-haq. Maka kibir di sini bukan orang itu suaranya lembut. Bukan berarti orang yang kibir itu adalah orang yang suaranya keras atau galak, bukan. Boleh jadi orang itu lembut suaranya, halus suaranya, sering afan-afan, maaf-maaf. Nah ini. Saya saja kibir. Kenapa? Karena hubtun nas. Atau mungkin karena batrul haq. Batrul haq. Menolak al-haq. Menolak al-haq. Sudah dan ya. Nah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.